mengejar waktu. Dua-dua sama-sama mau ke sana. Tiga-tiga kita semua masih saudara. Sama-sama kita sopan di jalan. Cerita tentang matahari, makin lama makin panas mendekati bumi. Ku bayangkan api yang besar membakar. Jangan-jangan masih ingin tertawa. Satu-satu, jangan takut dikejar waktu. Dua-dua sama-sama mau ke sana. Sayang kepada bangsa, ku yakini hari yang indah di depanku. Matahari masih jauh di atas sana. Satu-satu, jangan takut dikejar.